orang yang memiliki kewajiban harta. Al-kafalah mewajibkan diri sendiri untuk menghadirkan orang yang memiliki kewajiban harta kepada pemilik harta. Ya, kepada pemilik harta dalam majelis hukum. Dalam majelis hukum. Jadi kafalah itu artinya barakallahu fikum adalah penanggung jawaban. Orang yang bertanggung jawab disebut kafil. Ya, kafil. Atau nama lain za'im, yang bertanggung jawab, yang menjamin, yang memberikan jaminan. Jadi yang namanya kafalah, penanggungan jawab. Ya, seseorang itu mewajibkan diri sendiri. Nah, dengan mewajibkan diri sendiri berarti dia memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan orang yang memiliki kewajiban harta. Kewajiban harta apa? Kewajiban harta untuk membayar hutang kepada orang yang memiliki hak harta, orang yang menghutangi. Jadi pembahasan kita kali ini adalah kafalah, itu pembahasan orang memberikan jaminan, ya, memberikan jaminan. Barakallahu fikum. Jadi dia sebagai penjamin, berarti dia sebagai orang yang bertanggung jawab. Ketika si A, dia adalah orang yang berhutang. Si B, orang yang menghutangi. Nah, penanggung jawab ini, ya, dia barakallahu fikum mengharuskan dirinya mendatangkan si A untuk membayar hutangnya kepada si B. Maka ini disebut kafil. Dalam bab fikih disebut kafalah, bab kafalah, penanggung jawaban atau penjaminan. Maka seperti ini barakallahu fikum adalah perkara yang dibahas dalam Islam. Ya, disyariatkan. Misalkan si A pinjam uang kepada si B, entah lewat telepon atau menemui langsung. Karena si A tahu si B ini terkenal orang yang kaya dan mudah menghutangi. Barakallahu fikum. Si A ini datang kepada si B, saya mau pinjam uang. Si B mengatakan, Anda siapa ya? Saya tidak kenal Anda. Nah, baru si A bilang, saya adalah temannya si C, yang katanya si C kenal sama Anda. Akhirnya si B, barakallahu fikum, orang yang menghutangi, nelpon si C. Apa benar Anda kenal si A ini? Oh iya benar. Nomornya ini? Iya benar. Itu teman kena, apa, teman baik saya, begini-begini. Dia mau pinjam uang ke saya. Tapi saya, dikarenakan dia, barakallahu fikum, tidak saya kenal, berat bagi saya untuk meminjami. Maka si C bilang, saya sebagai kafil penjaminnya kalau gitu, penanggung jawab. Oh gitu, ya, ya sudah. Maka si B memberikan pinjaman kepada si A, maka si C ini sebagai kafil. Nah, kafil ini, dia nanti kalau ada kasus, dia mewajibkan dirinya untuk menghadirkan si A, ya, ya, menghadirkan si A untuk menemui si B, melunasi utangnya. Ketika si A tidak bisa membayar, barakallahu fikum, dalam syariat, si C ini sebagai kafil dihukumi statusnya sebagai orang yang harus melunasi hutangnya. harus bertanggung jawab pokoknya. Tuh. Karena kan dalam hadis disebutkan wazza'in ghorim, dan orang yang bertanggung jawab, kafil, orang yang berstatus sebagai penjamin, maka dia ghorim, dialah yang nanti akan membayar, yang akan menjamin yang statusnya dianggap sebagai orang yang berhutang. Maka dalam Islam seperti itu. Tidak bisa kemudian dulu kamu kasih jaminan, lah saya enggak tahu, tak kira dia amanah bayarnya. Ya kalau sedikit 10 ribu, 100 ribu. Ini ratusan juta, barakallahu fikum. Maka dalam Islam ini disebut kafalah. Penjaminan, pertanggungjawaban. Orang yang memberikan jaminan, memberikan tanggung jawab, sebut kafil. Oleh karena itu, jangan bermudah-mudahan menjadi kafil. Apalagi M-M-an. Kalau M-nya cuma 5.000, 500, ya enggak masalah. Ya. Uang saya cuma tinggal 3M. Banyak sekali. 5.000, 500, 50, ya, sedikit. 5.550, M-nya ini miliar. Maka jangan bermudah-mudahan saya yang tanggung jawab nanti. Bertanggung jawab itu, kalau dia tidak bisa bayar, maka jaminannya orang tersebut. Bisa jadi harta atau jiwanya. Nanti akan disebutkan di sini. Asaniyah, adillatu masru'iyatiha, dalil pensyariatan kafalah. Wahiyya masru'ah bil kitab wa sunnati wal ijma'. Kafalah disyariatkan berdasarkan Alkitab, Al-Quran. Berarti ada dalilnya. Wa sunnah, hadis yang sahih, wal ijma' dan kesepakatan para ulama. Faminal kitabi qauluhu ta'ala. Dalil dari Alkitab, dari Al-Quran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Yusuf ayat ke-72. Surat Yusuf ayat ke-72. Qalu, Allah berfirman, qalu. Ketika itu, ya, orang-orang yang ada dalam negara, kerajaan, ya, kerajaan rajanya Nabi Yusuf menyatakan, naftidu suwa al-malik, kami kehilangan piala-piala berhala-berhala milik raja. Ketika itu barakallahu fikum, ketika saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam, ya, datang ke Mesir, ke kerajaannya yang Nabi Yusuf ketika itu sudah menjadi besar, dewasa, dan ditunjuk sebagai menteri, ya, ekonomi. Barakallahu'alaikum. Nah, beliau mengetahui bahwasanya saudara kandungnya yang bernama Bunyamin datang. Dan lainnya adalah saudara-saudaranya, barakallahu'alaikum, beda ibu. Ketika melihat seperti itu, Nabi Yusuf alaihissalam ingin membalas apa yang mereka dulu lakukan kepada Nabi Yusuf, memisahkan antara, ya, Nabi Yusuf dengan ayahnya dan Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam menaruh berhala di salah satu, ya, barang bawaan saudaranya yang seayah seibu Bunyamin itu. Barakallahu'alaikum. Akhirnya Nabi Yusuf menyuruh, ya, orang-orang kerajaan yang lain, para penjaga, agar menyerukan, naftidu suwa al-malik, kami kehilangan kehilangan piala milik raja, waliman ja'a bihi himlu ba'ir wa ana bihi za'im. Kemudian barakallahu'alaikum, di antara yang mengucapkan adalah Nabi Yusuf. Karena qalu itu banyak orang. Barang siapa yang bisa membawa piala tersebut, maka dia akan mendapatkan bahan makanan himlu ba'ir, ya, seberat beban unta yang bisa dipikul oleh unta, berarti banyak. Wa ana bihi za'im, dan sayalah, kata Nabi Yusuf, yang akan menjamin, ya, menjamin apa? Memberikan makanan sebanyak, ya, yang bisa dipikul oleh unta. Barakallahu fikum. Akhirnya mereka pada lanjutan ayat, barakallahu fikum, saudara-saudaranya Nabi Yusuf, karena memang mereka tidak mencuri, ya, mereka membela diri bahwasanya mereka bukan pencuri, tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Maka Nabi Yusuf alaihissalam, ya, menyatakan kalau sampai ketemu, ya, barakallahu fikum, maka akan ditangkap. Maka barakallahu fikum, akhirnya ketemu dan ada di karungnya Bunyamin, saudara seayah dan seibu Nabi Yusuf alaihissalam. Barakallahu fikum. Lafaz yang diambil di sini, wa ana bihi za'im. Ai maksudnya adalah kafilun dhaminun. Sayalah yang akan bertanggung jawab, yang akan memberi jaminan. Berarti pemberian jaminan dalam Islam itu boleh. Tapi ingat, jangan main-main dalam memberikan jaminan. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Qalam ayat ke-40, salhum ayyuhum bidzalika sya'in. Tanyalah kepada mereka, siapakah di antara mereka yang mau menjadi tanggung jawab dalam hal itu. Ini menunjukkan tanggung jawab dalam Islam, ya. Terutama dalam hal utang piutang itu disyariatkan, ya, diperbolehkan. Ai maknanya adalah kafil, yang bertanggung jawab. Wa minas sunnah qauluhu ta'ala, atau qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dalil dari as-sunnah, dari hadis, adalah sabda Nabi alaihi salatu wasallam, al-ariyah muaddatun. Al-ariyah, barang pinjaman, sebuah pinjaman, muaddatun, harus dikembalikan. Siapa pinjam, dia harus mengembalikan. Barakallahu'alaikum. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika ada hambanya yang meminjamkan dirinya, hartanya, jiwanya, untuk berjuang di jalan Allah, Allah akan kembalikan. Banyak ayat, banyak hadis, ya, bahwasanya Allah juga membeli diri-diri kaum muslimin. Barang siapa yang berjuang, berjihad di jalan Allah dengan hartanya, jiwanya, ya, barakallahu fikum, maka Allah akan memberikan surga. Al-ariyah muaddatun, sebuah pinjaman, barang pinjaman harus dikembalikan. Wazza'imu gharim, dan orang yang bertanggung jawab, penanggung jawab, atau kafil, yang memberikan tanggung, penanggungan jawab, yang memberikan jaminan, gharim, maka statusnya sebagai orang yang berhutang. Ya, statusnya sebagai orang yang bertanggung jawab. Waddainu maqdiyun, dan dain, hutang, maqdiyun, harus dibayar. Kalau tadi barang pinjaman harus dikembalikan, karena pinjam itu bukan hutang. Walaupun mirip, tapi statusnya pinjam, maka harus utuh. Barakallahu fikum. Kalau dain, hutang, Barakafikum, ini agak sedikit beda dengan ariyah pinjaman. Dain hutang maqdiyun, harus dibayar. Maka kata para ulama, fazza'imu huwal kafil wazza'amah al kafalah. Az-za'im di sini adalah al-kafil, penanggung jawab, pemberi jaminan. Wazza'amah, dan za'amah maknanya adalah al-kafalah, pertanggungan jawab. Barakafikum. Jadi ya, yang namanya penanggung jawab, maka dia statusnya seakan-akan sebagai penghutang. Barakafikum. Nanti insya Allah akan lebih dijelaskan pada syarat-syaratnya. Wa qad ajma'al ulama 'ala jawazil kafalah li hajatin nas ilaiha wa daf'id darar anil maddin atau anil madin. Dan para ulama bersepakat atas bolehnya al-kafalah, penanggungan jawab, pemberian jaminan untuk kebutuhan manusia, karena butuhnya manusia kepadanya. Dan dalam rangka untuk ya, menolak madorot dari pihak yang menghutangi. Barakafikum. Ya. Sehingga yang menghutangi tidak dirugikan. Kalau ada kafil, maka enak. Ingat ya, tadi yang namanya kafil seperti yang kita sampaikan tadi, si A mendatangi si B. Si A mau pinjam uang kepada si B. Saya mau pinjam uang. Dikarenakan si B tidak kenal si A, si B mengatakan, saya tidak kenal kamu. Rumahmu di mana? Saya di sini. Oh, sepertinya berat saya memberikan pinjaman. Lalu si A mengatakan, saya ini temannya si C. Oh, temannya si C. Benar, iya. Oh, tunggu dulu ya. Saya telepon dulu kepada si C. Maka si B ini yang akan menghutangi, nelpon kepada si C. Baik pulang, si C, apa benar si A ini temanmu, nomornya ini? Oh iya benar, teman baik saya. Dia mau pinjam uang, tapi saya karena belum kenal akrab dengan dia, berat bagi saya untuk menghutangi. Maka si C mengatakan, saya jaminannya. Maka ketika ucapan dia, saya jaminannya, barakafikum, itu tidak harus dipersyaratkan dengan keridhaan si A. Dan menjadi sah. Saya jaminannya kalau memang hutang piutang terjadi. Maka si B ketika menghutangi si A, si C ini sebagai kafil, penjaminnya, yang bertanggung jawab. Maka si C ini dalam hal kafalah, dia mengharuskan dirinya kalau ada pertikaian, sudah waktunya untuk membayar, si A lari, maka si C ini sebagai kafil, dia bertanggung jawab untuk menghadirkan, mendatangkan si A untuk membayar kepada si B. Ketika si A berkelit atau lari, ya barakafikum, atau dia menghilang, bukan meninggal ya. Kalau meninggal maka ini terputus. Terputus ya, tanggung jawab kafil tidak ada. Barakafikum. Maka kafil ini dia yang berhak untuk dimintai pertanggungjawaban oleh si B. Ya, dia membayar utangnya si A karena dia sebagai penjamin. Oleh karena itu jangan bermudah-mudahan menjadi penjamin. Barakallahu fikum. Al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua, arkanul kafalah wa syurutuha. Rukun-rukun kafalah dan syarat-syaratnya. Arkanul kafalah khamsah. Rukun-rukun kafalah ada lima. Rukun-rukun kafalah, jaminan ada lima. Yang pertama, as-sighah, adanya akad atau ijab. Ucapan dari siapa? Dari pihak kafil. yang memberikan jaminan. Kalau tidak ada ucapan, barakah fikum, maka rukun satu ini hilang, tidak ada yang namanya kafalah. Misalkan dia bisu, ya, dia memberikan isyarat gini, si B menganggap, oh dia yang menjamin. Ternyata beda, maknanya bukan itu. Dia gini-gini itu bukan menjamin. Saya juga pinjami, maksudnya. Ya, wah ini repot. Ketika lo, kamu dulu kan sebagai kafil. Loh, bukan. Saya tuh pinjami juga. Wah ini, ya. Maka harus dengan ucapan atau dengan tulisan. Maka Alkitabah tuqamu al-khotobah. Tulisan itu berkafikum mewakili ucapan. Maka tulisan bisa, ya, mewakili. Asal tulisan dia. Dan untuk menguatkan, jangan lupa, barakafikum, perlunya ada materai. Ya, hitam di atas putih. Dan karena memang yang namanya hutang piutang, walaupun ada domin, kafil, orang yang menjamin, orang yang bertanggung jawab, maka tetap disyariatkan adanya hitam di atas putih. Wal kafil, syarat yang kedua, adanya kafil, orang yang menjamin, orang yang menanggung. Kalau enggak adanya kafil, maka barakah fikum tidak ada kafalah, jelas. Yang ketiga, al-makfulu lahu. Adanya orang yang diberi jaminan. Orang yang diberi jaminan ini orang yang menghutangi. Ya, adanya orang yang menghutangi. Yang kemudian, ya, dia diberi jaminan. Kemudian yang keempat, al-makfulu anhu. Orang yang dijamin. Yakni orang yang berhutang. Dia itu yang dijamin. Kalau dia enggak bisa bayar, berarti saya yang jamin, kata kafil. Yang kelima, al-makfulu bihi. Barang jaminan atau sesuatu yang dijadikan sebagai jaminan. Barang jaminan ada. Saya jaminannya misalkan. Maka si B tadi nanya, kira-kira kalau enggak bisa bayar apa jaminannya kamu? Diri saya. Misalkan dia bilang gitu. Ya sudah, kalau memang diri kamu, nanti kamu tanggung jawab kalau ada apa-apa. Ya sudah. Bisa dipenjara, ya dipenjara. Atau dia harus melunasi menjadi karyawannya dengan adanya kontrak kerja. Barakallahu'alaikum. Atau jaminannya berupa barang, uang, tanah. Barakallahu'alaikum. Tapi tentunya sesuatu yang dia miliki, bukan yang tidak dia miliki. Barakallahu'alaikum. Jadi lima ini harus ada. Hilang satu, maka kafalah tidak berfungsi. Wasighatuha tatimmu biijabil kafili wahdah. Dan akad dari kafalah. Akad dari kafalah. Itu menjadi sempurna dengan adanya ijab. Semata-mata ucapan orang yang menjadi penjamin atau penanggung jawab. Maka barakah fikum sah. Wala tatawaqqafu atau wala tutawaqqafu ala qabulil makfuli lahu. Dan tidak berhenti, tidak dipersyaratkan, ya, harus diterima barakah fikum atau harus dijawab oleh pihak yang diberi jaminan, yang menghutangi. Maksudnya, semata-mata ucapan kafil ini terucap, sah, tidak main-main, barakallahu fikum, maka kafalah terjadi. Ijab dianggap sah. Namun, yang menjadi kafil ini, penanggung jawab, itu juga ada syarat-syaratnya. Tidak asal-asalan barakafikum orang dianggap menjadi sah barakafikum kalau dia semata-mata mengucapkan. Persyaratannya, ammal kafil fayustaratu fihi. Adapun kafil, orang yang memberikan tanggung jawab, memberikan jaminan, dipersyaratkan padanya. Di antara syaratnya, ayyakuna ahlan littabarru'i. Dia itu adalah orang yang layak untuk memberikan sumbangan atau memberikan pinjaman atau memberikan jaminan. Orangnya layak. Kalau dikiranya tidak layak, barakallahu fikum, maka jangan diambil kafalah. Sawa'un kana rajulan aw imra'ah, sama saja yang menjadi kafil tadi laki-laki atau wanita. Boleh, tidak harus laki-laki, boleh wanita. Li'annal kafalah minat tabarru'at, karena kafalah penanggung jawaban, penjaminan itu termasuk tabarru'at, pemberian, sumbangan. Misalkan nanti kalau enggak dia enggak bisa bayar, maka saya sebagai sici ya menjadi kafil dia. Maka ketika enggak bisa bayar si A tadi, maka kafil tadi dia menyumbang, menanggung. Maka kafalah merupakan bentuk sumbangan, ta'awun. Wa ala dzalik, oleh karena itu, la tasihul kafalatu minal majnun. Kafalah tidak sah kalau yang jadi kafil itu orang yang bertanggung jawab, orangnya gila. Tidak sah. Ya. Kalau gila barakumikum, dia bisa menghadirkan. Ketika si A tidak bisa bayar, si C ditanya, gimana tanggung jawab kamu sebagai kafil? Dia tertawa terus gak berhenti, ternyata gila. Barakallahu. Awil maktuh atau dungu, idiot. Awil sobi atau anak kecil. Ya, anak kecil tidak sah menjadi kafalah. Kalau anak kecil jadi kafalah, jadi kafil, langsung lapor abinya, bi, saya itu jadi kafil ini. Loh, gimana nak? Berapa itu nak? 100 juta lah. Ya, gak bisa. Anak kecil tidak bisa menjadi kafil. Wa kadzalika al-mahjuri alaihi li syahhin. Demikian pula orang yang linglung. Ya. Barakallahu fikum. Maka tidak sah menjadi kafil. Fala tasihhu kafalatuhu wala dhamanuhu. Maka pertanggungan jawab dia dan penjaminan dari dia tidak sah. Jadi harus barakafikum benar-benar orang yang berhak, yang sah untuk menjadi kafil. Ya barakafikum. Balik, berakal, ya barakafikum. Tamyiz. Kemudian wa ammal makfulu anhu. Adapun al makfulu anhu, pihak yang dijamin, yakni orang yang berhutang. Yang berhutang si A tadi. Fala yustaratu ridahu li sihhatil kafalah. Maka tidak dipersyaratkan. Ya. Kafalah itu harus dengan keridhaan dia untuk menjadi sebuah barakallahu fikum pertanggungan jawab. Ketika si C tadi dia menjaminkan dirinya atau barangnya, saya menjadi kafil untuk dia, mengatakan kepada si B, maka tidak disyaratkan si A tadi harus ridho, kafilnya adalah si C, tidak ada persyaratan. Bikhilafil kafil fa inna ridhohu syartun li sihhatil kafalah. Berbeda halnya dengan kafil, orang yang memberikan jaminan, pertanggungan jawab, maka keriduan dia merupakan syarat sahnya kafalah. Harus keriduan dia. Oleh karena itu, kalau ada kafil, Dia ditunjuk sebagai kafil, kamu yang bertanggung jawab. Tapi karena dipaksa, diancam, maka tidak sah. Ya, misalkan barakafikum, si A pinjam kepada si B. Si B tidak kenal si A, maka si A bilang, saya temannya si C. Dalam keadaan si A ini mengancam si C, kamu harus ya menjadi kafil saya. Kalau tidak kamu saya bunuh, gini. Maka tidak sah. Harus kafil ini benar-benar ridho. Amma mahallul kafalah. Adapun ya mahallul kafalah, keadaan barang ya sesuatu yang dijadikan sebagai jaminan, faqad takunul kafalah bil mal, terkadang jaminannya dengan harta. Wa yutlaqu 'alaiha ad-daman, maka masuk dalam cakupan jaminan. Wa qad takunu bin nafsi, dan terkadang yang namanya jaminan ya kafalah itu dengan jiwa dia. Akhirnya dia menjadi karyawannya, bawahannya, atau menjadi orang yang siap untuk ya dihukum. Ya. Barakallahu fikum. Dalam hal perkara perdata. Barakallahu fikum. Wa yutlaqu 'alaiha kafalah al-badan wal wajh. Maka masuk padanya sebagai tanggung jawab berupa badan dan wajah kehormatan. Barakallahu fikum. Kemudian yang terakhir al-mas'alatu tsalitsah, permasalahan yang ketiga. Fi ba'dhi ahkamil kafalah. Sebagian hukum terkait kafalah, jaminan atau pertanggungan jawab. Al-awwal, hukum yang pertama. Tasihul kafalatu bibadani kulli insanin alaihi haqqun mali. Jaminan pertanggungan jawab menjadi sah dengan jaminan berupa badan setiap orang yang memiliki hak untuk membayar, baik dari pihak kafil maupun al-makfulu anhu yang berhutang, maka sah. Barakatikum. Dia sebagai kafil tidak bisa bayar si A tadi, maka badannya dia ya, maka bisa menjadi kafalah. Atsani, yang kedua, la tasihul kafalatu bi badani man alaihi haddun, tidak sah sebuah kafalah jaminan dengan badannya seseorang yang orang tersebut terkena hukuman had. Enggak bisa. Contoh hukuman had, barakallahu fikum, ada orang berzina, maka terkena hukuman had. Kalau dia belum menikah, maka di barakallahu fikum dicambuk. Kalau sudah menikah dirajam. Nah, ketika dia sudah menikah, barakallahu fikum, maka kafilnya ini pezina yang sudah menikah, yang mungkin besok barakafikum akan dilakukan hukuman had, dirajam, maka tidak bisa sebagai kafil barakafikum. Atau walaupun dia itu dicambuk, terkadang dicambuk meninggal barakafikum, maka yang orang terkena kasus hukuman had tidak bisa menjadi kafil. Asalit, yang ketiga, la tasihul kafalatu bi badani man alaihi qisas, tidak sah kafalah dengan badannya orang yang padanya memiliki tanggungan qisas. Qisas itu barakallahu fikum balasan, ya. Di antaranya karena pembunuhan. Dia membunuh seseorang, seluruh wali, walidam, wali yang dibunuh ini tidak memaafkan, sepakat semuanya, maka harus ada kisos. Nah, ketika dia kisosnya adalah dibunuh, maka tidak sah menjadi kafir. Barakallahu. Arabi yang keempat, yubra'ul kafilu bimautil makfuli al-mu'taziru atau al-mu'taziri ihdaruhu. Tanggungan kafil terbebas, lepas dengan adanya kematian orang yang dijamin, orang yang berhutang, yang mendapatkan uzur untuk didatangkan menyelesaikan pembayarannya kepada pihak yang berhutang. Jadi ketika orang yang diberi jaminan, orang yang hutang, si A tadi meninggal, maka si C lepas, tidak ada jaminan lagi. Maka bayarnya ke siapa? Siapa yang bayar? Yang bayar adalah ahli warisnya si A tadi. Barakallahu. Beda halnya kalau ya al-makfulu anhu tadi itu dibunuh oleh kafil supaya kafil tadi terbebas. Ini beda lagi kasusnya. Maka tetap dia harus membayar kepada al-makfulu lahu, orang yang menghutang. Yang kelima, al-khamis, al-kafilu al-gharim dhamin idza matalal asilu wa lam yusaddid aw aflasa. Orang yang menjamin, memberikan jaminan, maka dia itu statusnya adalah gharim, seperti orang yang berhutang, berarti dia yang melunasi, yang membantu untuk melunasi, dhamin, yang menjamin. Kapan dia harus melunasi, harus bantu untuk membayar? Idza matalal asil, apabila orang yang hukum asalnya tadi punya hutang, ya si A tadi ngulur-ngulur waktu, ditagih berkelit, lari lebih licin dari belut, maka al-kafil dia yang bantu untuk membayar. Walam yusaddid atau al-asil tadi, orang yang asalnya itu harus membayar, orang yang berhutang, dia tidak mampu membayar. Mungkin ada bencana atau apa. Au aflasa atau dia bangkrut. Maka yang menanggung hutangnya adalah al-kafil. Maka susah juga jadi kafil, ya. Jangan bermudah-mudahan, aneh aja yang jadi kafilnya. Tenang aja, saya kenal dia kok, wong dia itu juga sukses. Per bulan itu 20 juta. Ketika bangkrut di barakallahu, diminta, ditagih oleh si C, wah saya kira itu bisa bayar lagi, lepas tidak bisa. Dalam syariat dia harus bantu. Kenapa? Karena al-kafalah minat tabarru'at. Kafalah itu seperti sumbangan, seperti pemberian dari pihak kafil. Kalau cuma 50 ribu, enggak apa-apa. Atau kita kaya, enggak apa-apa. Ta'awun. Tapi ingat, kalau orang itu kaya, mampu, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sementara yang berhutang ini orang yang tidak mampu, lalu dia berniat untuk menolong si orang yang tidak berhutang, dan memang tidak dalam jumlah yang besar, ya. Maka, barakallahu fikum, kafil tadi memiliki keutamaan, ya. Barakallahu fikum. Karena ta'awun di sini. Yang terakhir, yang ketujuh, Atau yang keenam, al-kafil ghairul gharim al-huduri la yutman li'anna kafalatahu kafalatu ta'rif wa ihdarin lil makfuli aw lil kafilil gharim. Orang yang bertanggung jawab, namun dia itu statusnya bukan orang yang yang akan melunasi, yakni orang yang hanya semata-mata membantu untuk menghadirkan, maka dia tidak bisa memberikan jaminan. Kenapa? Karena kafalah dia, pertanggungan jawab dia hanya sebatas kafalah ta'rif, pengertian, ya, definisi, yakni menghadirkan saja. Barakallahu fikum. Menghadirkan orang yang berhutang kepada orang yang menghutangi. Barakallahu fikum. Terkadang ada yang seperti itu. Ya. Kafilnya dia itu bukan sepenuhnya. Tapi ingat, dari awal hendaknya dipertegas. Kafil, ya, yang penuh atau kafil apa? Barakallahu fikum. Yang ketujuh, yang terakhir, tashihul kafalah bin nafsi. Kafalah menjadi sah, ya, apabila tebusannya adalah jiwa, dirinya. Wa huwa iltizamul kafili bi ihdaril makfuli ilal makfuli lah au ila majlisil hukmi au nahwi dzalik. Yakni mengharuskan diri sendiri, ya, penanggung jawab kafil mengharuskan diri sendiri melalui tebusan jiwanya dengan dia menghadirkan, memanggil orang yang berhutang untuk menyelesaikan permasalahannya, hutangnya kepada orang yang berhutang, ya, atau kepada majelis hukum apabila memang akhirnya perkaranya naik kepada hakim. Maka barakallahu fikum, tebusan dari pihak kafil bisa berupa dirinya, ya, yakni dengan mengharuskan dirinya berupaya untuk mendatangkan orang yang berhutang, menyelesaikan perkaranya kepada orang yang menghutangi atau kepada hakim, ya, di sebuah pengadilan. Au nahwi dzalik, atau semisal itu. Wallahu ta'ala bisawab. Adapun untuk ad-dhoman, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi ila hadzal qadar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu wa hadzakumullah.